أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita lanjutkan kajian syarah kajian Riyad As-Solehin. Dan untuk kajian ini saya memakai kitab Bahjatun Nadhirin. Kalau misalnya mau atau mau lebih lengkap sambil melihat kitabnya, yaitu kitab Bahjatun Nadhirin terjemahan cetakan pustaka Imam Syafi'i, Bahjatun Nadhirin syarah Riyad As-Solehin. Jadi kita sebenarnya tidak cuma pakai yang kertas terjemahan itu aja, melainkan dengan kitab. Kalau misalnya ada yang mau beli silakan aja, itu lebih baik. Oke, hadis nomor 4. Wa'an Abi Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahum al-marad wa fi riwayah illa sharikukum fil ajr. Rawahu Muslim. Rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Artinya dari Abu Abdullah Al-Ansari ia bercerita, kami pernah bersama, terjemahannya beda dengan yang di antum yang di yang semua, tapi ya anggap aja sama. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut berperang. Namun tidaklah kalian melewati jalan atau menyeberangi lembah, melainkan mereka senantiasa bersama kalian. Mereka tidak ikut berperang karena sakit. Dalam riwayat lain disebutkan, melainkan mereka selalu menyertai kalian dalam memperoleh pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari hadis Anas radhiyallahu anhu, ia bercerita, kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang yang kita tinggalkan di Madinah. Namun tidaklah kita menempuh jalan di pegunungan atau menyeberangi lembah, melainkan mereka senantiasa menyertai kita. Hanya saja mereka tertahan oleh uzur atau halangan syar'i. Uzur di sini berarti halangan yang bersifat syar'i, yang dimaafkan oleh syariat. Kita bahas satu persatu. Wa'an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengikut atau ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian belas kali bersama beliau. Jabir adalah namanya. Abu Abdullah itu berarti adalah nama kunyahnya. Nama aslinya Jabir, Abu Abdullah kunyahnya. Al-Ansari berarti beliau adalah seorang Al-Ansar, seorang Ansari, yaitu asalnya penghuni Madinah radhiyallahu anhu. Di sini kita lihat nama bapaknya Jabir adalah Abdullah. Kemudian nama kunyahnya Abu Abdullah. Perlu diketahui juga bahwasanya seringkali orang Arab itu menamai nama kunyah untuk seseorang dengan abu kemudian ayahnya. Seperti Jabir, nama ayahnya Abdullah, maka Jabir diberi kunyah Abu Abdullah. Nah, misalnya ada seorang namanya Salim, bapaknya namanya Ahmad, berarti Abu Ahmad Salim. Seringkali seperti itu, karena kemungkinan atau bisa jadi kelak atau diharapkan memiliki anak bernama kakeknya juga. Seperti itu. radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala, ia berkata, yaitu Jabir berkata, kunna ma'an nabi. Kunna ma'an nabi artinya kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazat, dalam peperangan. Ghazat di sini artinya ghazwah, artinya peperangan, satu peperangan. Kami bersama Nabi dalam suatu peperangan. Ya, nanti akan dikatakan di hadis berikutnya bahwasanya itu dalam kondisi pulang dari peperangan. Kunna ma'an nabi, ada lafaz di sini kunna. Ada lafaz kunna, perkataan Abu Abdullah Jabir. Kunna, kami pada saat itu. Dan perkataan kunna itu memiliki sighah atau bentuk jamak plural. Bentuk plural yang mengisyaratkan dua hal. Satu, mengisyaratkan bahwasannya ada kekuatan di sana. Kami bersama Nabi, Nabi SAW pemimpinnya, namun mereka bersamanya. Nah, di sini ada semacam takatuf, yaitu bahu-membahu, dan juga ada kekuatan karena mereka bersama. Kemudian mengisyaratkan yang kedua, yaitu mulazamah bersama Nabi. Bahwasanya para sahabat dalam banyak sekali kondisi, mayoritas kondisi mereka bermulazamah, yang artinya bersama dengan Nabi, menetap dengan Nabi di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz kunna saja itu kita dapat mengambil faedah darinya. Nah, kemudian ada juga dalam lafaz kunna ma'an nabi, dengan adanya ma'a di sini bersama kan. Di situ menunjukkan adanya mahabbah, kecintaan, kebersamaan antara sahabat dan juga nabinya. Nah, kalau misalnya pemimpin di sini dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya, pemimpin berada di sisi mereka, berada di antara mereka semua. Itu pemimpin untuk negara, pemimpin untuk keluarga. Maka bagaimana mungkin misalnya seorang kepala keluarga itu terpisah dari keluarganya, susah untuk memimpin keluarganya. Baik dengan HP jarak jauh, telepon pun susah. Melainkan harus berada dengan bersama mereka. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh beliau dalam peperangan. Di sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengatur strategi dan hanya menyuruh saja, melainkan beliau pun ikut serta dalam berperang. Jadi beliau memberikan strategi dan juga beliau ikut campur dalam peperangan, dalam medannya ketika berperang. Nah, di sini kunna ma'an nabi fi ghazatin, yang dimaksud adalah perang Tabuk sebagaimana di hadis berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu qala, apa kata Anas, raja'na min ghazwati Tabuk, kami telah berpulang dari perang Tabuk. Kami telah berpulang dari perang Tabuk. Berarti nanti perkataan Nabi itu dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perang tersebut, selesai dari perang tersebut. Nah, kita teruskan yang tadi, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin atau ghazwatin faqol, maka Nabi bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masira. Inna, sesungguhnya, berarti penekanan, penguatan, sesungguhnya, bil madinati, di daerah Madinah, yaitu tempat tinggal mereka. Ya, karena perang Tabuk itu ada di Madinah. Astagfirullah. Perang Tabuk itu ada di periode Madinah, bukan di periode Makkah, tapi di periode Madinah. Berarti setelah hijrah ini. Nah, sesungguhnya di Madinah itu ada rijal, ada orang-orang, ya, ada beberapa orang. Masirtum masiro, ada beberapa orang, ya, maksudnya yang tidak berikut berperang, yang tidak ikut berperang. Jadi ketika mereka pulang ke Madinah, Rasulullah SAW memberitahu di Madinah itu ada beberapa orang yang memang tidak ikut berperang seperti kita. Wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Nah, tahu tadi sebelumnya, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang yang mereka tidak ikut berperang bersama kalian, tetapi mereka melewati jalan kalian. Apa yang kalian lewati dari jalan? Wala qata'tum wadiya, dan apa yang kalian lewati dari lembah, yang kalian seberangi dari lembah illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu ada bersama kalian. Nanti misalnya gimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan selesai dari perang Tabuk pulang ke Madinah bersama dengan para sahabatnya. Ketika itu mereka berjalan jauh, kemudian mereka melewati lembah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya, ini kan kita mau ke Madinah, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang mana tidaklah kalian berjalan di perjalanan dan tidaklah kalian menyeberangi lembah melainkan mereka berada bersama kalian. Jadi seolah-olah mereka itu seolah makhluk halus atau orang yang tidak kelihatan bersama kita, bersama orang-orang yang baru saja berperang. Tapi bukan itu yang dimaksud, melainkan di sini Rasulullah SAW kemudian menyebutkan sebab mengapa mereka tidak ikut. Habasahum al-marad, mereka tertahan oleh apa? Rasa sakit. Jadi mereka tidak ikut berperang karena rasa sakit, karena sakit mereka. Jadi uzur yang diterima oleh syariat. Tetapi mereka bersama kalian meskipun mereka di Madinah. Nah, di sini maksudnya bersamanya apa? Maksudnya adalah dari segi pahala, sebagaimana dikatakan kemudian fi riwayah, dan dalam satu riwayat, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka telah bersekutu kepada kalian dari segi pahala atau imbalan. Mereka bersama kalian dari segi pahala atau imbalan walaupun mereka berada di Madinah. Baik, kemudian warwahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, raja'na min ghazwati Tabuk. Kami telah pulang dari perang Tabuk. Ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, inna aqwaman bil Madinati khalfana. Sesungguhnya ada suatu kaum, ada berbagai individu di Madinah sekarang dan mereka berada di belakang kita. Nah, maksudnya apa di belakang di sini? Maksudnya kita tinggalkan di Madinah. Nah, kita tinggalkan di Madinah. Ma salakna syi'ba, namun tidaklah kita menempuh. Salakna artinya menempuh jalan. Syi'ba di pedugunungan, suatu bukit, tidaklah kita melintasi suatu bukit. Wala wadian, dan juga tidaklah kita melintasi sebuah wadi atau lembah. Illa wahum ma'ana, kecuali mereka ada bersama kita. Habasahum al-udhur, udhur telah memenjarakan mereka sehingga tetap di Madinah, tidak bisa keluar dari Madinah, tidak bisa ikut berperang sebagaimana kita. Nah, ini menunjukkan orang yang di Madinah tersebut dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa ikut berperang, mereka mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ikut berperang. Kita tahu jihad asalnya fardu kifayah. Namun ketika orang atau pemerintah atau pemimpin menunjuk kepada rakyat tertentu untuk berjihad, maka wajib aini atas orang yang ditunjuk tersebut selama tidak ada uzur yang membolehkan dia tetap di situ, seperti sakit misalnya atau tiba-tiba buta, maka diberi uzur untuk tidak ikut berperang. Ibnu Hajar berkata, fil hadithi annal mar'a yablughu biniyatihi ajral amili idza mana'ahu al'udhru 'anil 'amal. Ibnu Hajar berkata bahwasanya dalam hadis ada sebuah faedah, yaitu seseorang itu dapat sampai niatnya sebanding dengan pahala apa pahala orang yang beramal. Walaupun dia tidak beramal, tapi itu jika dia telah terhalangi oleh uzur dari perbuatan atau amalan tersebut. Jadi artinya dia sudah benar-benar berniat. Dia menginginkan sekali melakukan amalan tersebut, namun tidak bisa karena ada uzur, tidak bisa. Nah, Allah Subhanahu wa taala membaca hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengganjarinya dengan pahala semisal. Dan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan orang-orang yang ada di Madinah tersebut, mereka menginginkan bersama dengan orang-orang yang berperang. Tidak sekadar niat berperang saja, tapi mereka benar-benar mendambakan bahwasanya diri mereka saat itu berada di peperangan. Tetapi mereka tidak bisa. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithluma kana ya'malu muqiman sahiha." Jika seorang hamba itu sakit atau dia sedang safar, maka dicatatkan atasnya pahala semisal dengan apa yang dilakukan oleh orang yang sehat dan bermukim. Berarti jika seorang hamba itu sakit atau dia sedang safar, dia dicatat baginya apa? Pahala semisal orang yang beramal dan orang tersebut mukim atau sedang sehat. Maksudnya orang yang mendambakan kebaikan dan orang yang mendambakan selagi benar-benar menginginkannya, meniatkannya benar-benar, jika dia memiliki adat melakukan kebaikan tersebut biasanya, namun ternyata ada penghalangnya sehingga dia tidak bisa melakukannya pada saat itu, maka dia mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang melakukannya tanpa dia melakukannya. Misalnya seseorang suka sholat berjamaah lima waktu, sholat berjamaah lima waktu selalu, kemudian dia tertidur pada subuh. Satu subuh yang biasa dia tiap hari sholat berjamaah, di suatu subuh dia tertidur karena keletihan atau bagaimana, kemudian baru bangun misalnya jam 6. Dan merupakan kebiasaannya dia sholat subuh berjamaah di masjid atau musholat. Kemudian jam 6 dia bangun, menyesal senyesal-nyesalnya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya dia tiap hari menginginkan selalu sholat berjamaah. Maka baginya apa? Bagi dia pahala sholat berjamaah tersebut. Walaupun dia tidak melakukan sholat berjamaah tersebut, namun ini dengan syarat apa? Dia memiliki kebiasaan seperti itu dan memang dia mencintai benar-benar. Kalau misalnya tidak, bukan kebiasaan, itu ganjarannya kemungkinan hanyalah niat. Ganjaran niat, dan itu ya besar. Niat, ganjaran niat besar, keikhlasan. Tetapi tidak seperti orang yang memiliki kebiasaan seperti itu. Namun bagaimanapun semua itu tergantung dengan kekuatan dari jantungnya, dari hatinya. Seberapa kuat, seberapa azamkah dia untuk mencari kebaikan tersebut. Makanya Syekh Utsaimin berkata, "Amma idza kana laisa min 'adatihi ay yaf'alahu fa innahu yuktabu lahu ajrun niyyati faqat duna ajril 'amal." Adapun jika orang tersebut tidak memiliki adat atau kebiasaan untuk melakukannya, maka dia dicatat baginya apa? Pahala niat saja, tanpa pahala amalan. Pahala niat aja. Misalnya bahkan ketika kita belum melakukannya, namun kita berniat kebaikan. Misalnya kita berniat untuk memberi seorang fakir miskin, baru niat saja, saya ada uang 10 ribu di kantong, insya Allah kalau ketemu fakir miskin maka saya akan beri. Dan ternyata dia lupa, tidak melakukannya, dan dia tidak terbiasa dengan itu. Maksudnya tidak terbiasa sehari-hari ngasih. Nah, dia diberikan pahala atas niatnya. Ya, diberikan pahala atas niatnya. Adapun jika orang yang memang tiap harinya dia memberi makan misalnya orang fakir miskin, di suatu tempat daerah yang di mana di sana berkumpul orang-orang kumuh atau semacamnya. Tiap hari dia membawakan makanan. Atau orang-orang yang terkena banjir. Pada waktu banjir berhari-hari, tiap hari dia antarkan makanan. Nah, kemudian pada suatu hari dia kecelakaan. Tidak bisa mengantarkan makanan tersebut. Tapi sebelumnya, misalnya 3 atau 4 hari, dia selalu mengantarkan makanan. Dan kemudian di hari ke-5, dan dia memang sudah tahu bahwasanya hari itu dia akan mengantar makanan, ternyata dia kecelakaan. Nah, setelah itu dia teringat kan, teringat bahwasanya itu tugasnya hilang. Sedangkan dia ingin sekali mengantarkan makanan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui seberapa kadar azamnya di hati. Dan itu adalah adat dia pada saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ganjaran penuh sebagaimana orang yang mengantar makanan. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, "Innad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilma. Seorang hamba, ini yang pertama, seorang hamba Allah rizkikan baginya ilmu dan harta. Harta dan ilmu. Itu sudah terbaik kalau Allah rizkikan pada seseorang ilmu dan juga harta, itu sudah kesempatannya besar sekali. Fahuwa yattaqi rabbahu fihi. Lalu dia pun bertakwa kepada Rabbnya dengan ilmu dan hartanya tersebut. Wa yasilu bihi rahimah, dan dia menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqo, dan dia mengerti bahwasanya untuk Allah itu ada haknya. Ya, seperti zakat misalnya. Yaitu hak manusia sebenarnya. Cuma itu adalah perintah Allah. Itu adalah ibadah yang wajib, bahkan rukun Islam. Barang siapa yang mengingkarinya, mengingkari kewajibannya, maka dihukumi kafir. Dan barang siapa yang tidak mengingkari kewajibannya namun tidak mau melakukannya, maka wajib untuk diperangi oleh pemimpin. Fahadha bi afdhalil manazil. Nah, ini adalah manzilah tertinggi dari keempat jenis orang di dunia ini. Ya, tadi hamba yang Allah rizkikan harta dan ilmu, kemudian bertakwa dengan keduanya, dan kemudian menyambung tali silaturahim dan mengerti bahwasanya Allah memiliki hak di harta dan ilmu tersebut. Ini yang terbaik. Kemudian yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu 'ilma wa lam yarzuqhu mala. Seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan baginya ilmu namun belum Allah rizkikan baginya harta. Fahuwa shadiqun niyyah yaqul, dan dia adalah orang yang niatnya itu jujur, benar. Dia berkata, "Lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan." Seandainya aku memiliki harta. Di sini berandai-andai. Jadi tidak semua andai itu salah. Lau anna li malan, seandainya aku memiliki harta sebagaimana dia, yaitu orang kaya tersebut. La'amiltu fihi bi'amali fulan, maka aku akan beramal sebagaimana amalnya fulan tersebut, yaitu menyedekahkan hartanya, misalnya menyumbang kepada fakir miskin dan sebagainya. Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa, maka dia itu sesuai dengan niatnya, kemudian apa, pahala untuk keduanya sama. Syuf, bayangkan orang yang tidak mempunyai harta namun Allah Subhanahu wa taala telaah hatinya, ternyata di dalam kalbunya ia benar-benar menginginkan, mendambakan seperti orang kaya yang dermawan tersebut. Tapi dia tidak punya apa-apa. Tidak punya daya untuk menginfak. Untuk dirinya saja mungkin kurang. Kemudian, dengan pengandaian dan dengan benar-benar keinginan yang kuat, belum terwujud semuanya itu, tapi Allah wujudkan baginya pahala sesuai dengan pahala orang yang bersedekah tersebut. Ya. Itu jika apa? Niatnya benar-benar tinggi. Nah, adapun jika sekadar niat, sekadar berandai biasa aja. Oh, coba kalau misalnya saya punya segitu, terus saya kasih deh. Udah itu gitu. Jadi cuma terpikir aja. Nah, itu emang niat dan itu dapat pahala. Tapi dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Yang besar sebagaimana pahala orang yang juga melakukannya langsung. Kemudian yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu mala wa lam yarzuqhu 'ilma, dan seorang hamba yang Allah rizkikan padanya harta, namun Allah belum rizkikan bagi padanya ilmu. Dia punya harta namun tidak punya ilmu. Fahuwa qabita fi malihi bighairi ilmi, dan dia itu tertipu dalam hartanya tanpa ilmu. Maksudnya benar-benar tertipu menggunakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu, dia tidak takut kepada Rabb-nya dalam perihal harta tersebut. Wala yasilu fihi rahimah, ya meskipun dia kaya, dia tidak bersilaturahmi, tidak menyambung tali kasih sayang. Wala ya'lamu lillahi fi haqqo, dan juga dia tidak menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha bi akhbathil manazil, maka ini adalah golongan yang paling menjijikan, yang paling buruk dari golongan-golongan. Nah kemudian ada wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu 'ilman wala 'ilma, seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala belum rizkikan baginya harta dan ilmu. Belum punya harta, dia miskin, ilmu juga tidak punya, dia miskin dan bodoh. Fahuwa yaqul, lalu dia berkata, lau anna li malan, seandainya aku memiliki harta, la amiltu fihi bi amali fulan, maka aku akan beramal sebagaimana amalnya fulan yang memiliki harta namun tidak menggunakan hartanya untuk hak-hak yang benar. Fahuwa biniyatihi, maka dia sesuai dengan niatnya. Fawizruhuma sawa, maka dosa keduanya itu sama. Miskin, bodoh, tidak tahu, kemudian mengharapkan, berniat mengharapkan benar-benar untuk menjadi seperti orang kaya yang fasik itu, maka sama mereka. Walaupun dia enggak melakukan itu, walaupun dia enggak melakukan itu. Nah, di sini juga ada misalnya seseorang, orang pemuda, saya di sini anak-anak mudanya enggak ada ya, karena anak-anak mudanya lagi enggak tahu ngapain. Misalnya anak muda menginginkan menjadi penyanyi, dia tidak punya harta untuk menjadikan dirinya penyanyi, dan memang tidak punya ilmu. Siapa yang punya menjadi penyanyi itu rata-rata orang yang tidak punya ilmu. Ya. Nah, dia benar-benar menambahkannya, bahkan sering bernyanyi-nyanyi sendiri latihan. Walaupun dia bukan artis, walaupun dia bukan penyanyi, bisa jadi dia sama dosanya dengan penyanyi tersebut. Dari tadi, yang tadi, Allah tidak memberikannya harta, tidak juga memberikannya ilmu. Maksudnya dia, Allah tidak memberikannya dunia dan juga tidak memberikannya ilmu akhirat. Nah, dia tidak punya dua-dua itu kan. Tapi ketika dia melihat orang yang memiliki harta, memiliki dunia, kemudian berharap, kalau misalnya saya punya dunia, saya akan berbuat seperti itu, nyanyi, konser dan sebagainya. Dengan harapan seperti itu, di sini siapa? Fawizruhuma sawa, dosanya sama. Jadi hati-hati sebenarnya. Ini hadis yang seringkali dilalaikan, terutama poin yang terakhir. Karena terkadang godaan untuk menjadi orang terkenal dalam artian kefasikan itu menjangkiti mungkin banyak dari anak-anak kaum muslimin, terutama anak mudanya. Dan mereka tidak diajari oleh gurunya hadis seperti ini. Nah, tetapi mereka justru diajari, ditanamkan untuk apa? Sejak kecil menyanyi. mulai menyanyi untuk menjauhkan dari Al-Qur'an dan agama. Jadi saya karena saya baca dari Bahjatun Nadhir. Dari kota-kata asing tadi ada kata fi ghazatin dalam riwayat pertama, yaitu dalam suatu peperangan. Yang dimaksud adalah perang Tabuk sebagaimana ditafsirkan dalam hadis Anas, hadis yang kedua riwayat Bukhari. Kemudian ada tulisan atau ada kalimat di hadis yang pertamanya, syarikukum fil ajr, mereka selalu menyertai kalian dalam memperoleh pahala, yakni mereka turut mendapatkan pahala seperti kalian. Jadi bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan pahala untuk orang yang beramal anggota tubuh saja, tidak. Terkadang atau bahkan amal hati itu pahalanya bisa lebih besar daripada sekadar amal anggota tubuh selain hati dan lisan atau jantung maksud saya. Kemudian atau lisan akwaman, ada beberapa orang, maksudnya beberapa laki-laki, sebab kata kaum bentuk tunggal dari kata akwam dikhususkan untuk menerangkan jenis laki-laki. Dan kemudian dari kandungan hadis, hadis ini memiliki beberapa kandungan. Pertama, derajat yang berperang di jalan Allah lebih tinggi daripada orang-orang yang duduk di rumah atau tidak ikut berperang. Jadi intinya orang yang beramal itu berbeda dengan yang tidak. Orang yang meniatkan itu lebih baik daripada yang tidak. Ya. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang duduk. Nah, orang yang duduk lebih baik daripada yang tidur. Orang yang tidur lebih baik daripada yang tidak ada. Orang yang tidur lebih baik daripada yang berdiri tapi menimbulkan madarat. Karena lebih baik tidur saja dia, tidak menimbulkan madarat, ya kan? Nah, di sini mujahid yang namanya berjihad itu tidak sekadar tamanni atau berangan-angan saja, melainkan lakukanlah jihad. Jihad ada juga yang bernama jihad an-nafs, melawan hawa nafsu dan dengan tekad. Dan juga mengajar, belajar, semua itu termasuk jihad. Mencari ilmu syar'i semua itu termasuk jihad. Kalau misalnya dalam suatu negeri itu tidak ada peperangan fisik, maka tidak diwajibkan untuk mencari peperangan. Mereka jihadnya apa? Thalabul ilmi. Karena apa? Ketika dalam suatu daerah itu tidak ada peperangan fisik, itu tanda-tandanya di daerah tersebut apa? Banyak kaum munafikin. Jadi gini, dalam satu daerah itu tidak ada peperangan gontok-gontokan fisik, tembak-tembakan. Ya, tetapi kemaksiatan merebak di mana-mana. Itu menunjukkan daerah tersebut terlalu banyak orang munafik. Kenapa? Karena orang kafir itu memang perangnya, intinya perang itu kepada mereka adalah perang fisik, kafir harbi. Adapun untuk munafik dari zaman Nabi sampai sekarang, memerangi mereka itu tidak bisa dengan senjata, dengan senjata tajam atau dengan senjata senapan dan sebagainya, melainkan memerangi mereka dengan senjata lisan, dengan hujjah, dengan penjelasan, dengan dalil. Itu untuk munafikin. Nah, kalau misalnya kita lihat daerah kita seperti itu, kita enggak berperang dengan orang kafir, enggak. Berperang lidah pun tidak, ya kan? Tetapi kita sebenarnya sedang berperang dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mereka selalu mencegah orang dari kebaikan. Tetapi mereka bertarbis atau berjubah dengan kebaikan, dengan toleransi, dengan apa-apa. Nah, jihad melawan mereka itu kita tidak dengan mencela gitu saja, atau kita dengan berperang membunuh mereka, menculik dan sebagainya, tidak. Karena justru dengan cara itu cari akal bagaimana supaya nama kita tambah jelek di mata orang. Kemudian orang-orang yang mempunyai alasan berupa cacat atau lemah fisik, misalnya orang buta, orang sakit atau orang pincang, diperbolehkan untuk tidak ikut berperang. Asalnya jihad berperang itu fardu kifayah, kecuali jika sudah diamarkan, diperintahkan oleh amir atau pemimpin negara tersebut atau pemimpin daerah, maka menjadi wajib. Kecuali untuk orang-orang yang memang tidak mungkin berperang seperti orang buta, bagaimana mau berperang? Kemudian orang yang sakit, dan yang sakit tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas melawan orang kafir. Dan atau orang pincang, orang pincang gak mungkin berperang, makanya diperbolehkan bagi mereka untuk tetap tinggal di daerah atau di rumah. Dan jika mereka orang buta, orang sakit dan orang pincang tersebut dan semacamnya, itu mereka benar-benar berandai dan berharap dan mendambakan jihad sebagaimana saudara-saudara mereka, bahkan sampai menangis-nangis, nah Allah Subhanahu wa taala akan tahu, akan catat baginya amalan sebagaimana mereka. Adapun bagi yang sekadar niat saja, ingin saja, tapi ya sudahlah, enggak bisa saya. Dengan keinginan, dengan niat tersebut Allah catat baginya satu pahala niat. Kalau tidak ada sama sekali karena uzur, tidak ada sama sekali ya karena uzur, tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang masalah adalah orang yang tadinya tidak ada uzur, kemudian dia mundur dari ajakan perang dengan berdusta, dengan uzur saya enggak bisa karena saya begini-begini, ada alasan. Maka kedustaan ini akan Allah Subhanahu wa taala catat, dan itu adalah bentuk kemunafikan. Takut melawan orang kafir, itu ada bentuk kemunafikan dalam hatinya. Ada sesuatu. Takut melawan orang kafir dan juga tidak mau melawan orang munafik. Itu pasti di dalam hatinya ada bentuk kemunafikan. Ada titik kemunafikan. Dan itulah yang mempengaruhi orang-orang zaman sekarang. Tidak mau memerangi, minimal memerangi doktrin orang-orang kafir. Tetapi justru apa? Justru toleran terhadap mereka dan intoleran terhadap sesama kaum muslimin dari beberapa golongan. Nah, ini berarti ada sesuatu di dalam diri mereka. Dan juga hal tersebut pengaruh dari kaum munafikin juga. Agar apa? Agar orang-orang muslim toleran terhadap selainnya dan suuzon terhadap sesamanya. Itu munafik sekali. Itu imbas dari kemunafikan orang-orang. Berpengaruh itu. Makanya kalau kita lihat sekarang orang-orang munafik, mereka berlindung di balik kebebasan, toleransi, hak asasi. Itu semua demi apa? Supaya tidak ada saling menyalahkan antar agama. Ya. Tetapi dalam satu agama sendiri, agama Islam, mereka yang berlindung di balik toleransi dan sebagainya itu, mereka selalu bersuudzon kepada orang-orang yang baik, orang-orang alim. Nah, itu tanda-tanda kaum munafikin. Dan itu berpengaruh pada keumuman masyarakat. Kemudian, orang yang memiliki uzur dalam mengikuti peperangan, kedudukannya sama dengan kelompok di atas yang mempunyai alasan berupa cacat dan lemah fisik. Tadi sudah kita bahas. Kemudian, orang-orang yang berhalangan namun tetap berniat baik dan tulus untuk berjihad akan memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang berjihad secara langsung. Ada hal misalnya, kalau kita melihat seseorang misalnya berilmu, ingin sekali seperti dia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tahu kita berniat pengin seperti dia. Tetapi dilihat, kalau misalnya dia pengen seperti orang tersebut, orang hebat tersebut, namun dia tidak memulai langkah, maka ini sama saja dengan tamani, angan-angan. Adapun jika dia memulai langkahnya untuk menyerupai kehebatan orang tersebut, maka ini baru yang dinamakan harapan atau cita-cita. Itu bedanya. Jadi angan-angan panjang, tamani, dan juga harapan yang benar, itu bedanya di langkah dia, apakah ada langkah selanjutnya atau sekadar berpikir saja. Kalau cuma mengandai-ngandai, ya nggak ada artinya semua itu. Kemudian yang terakhir dari faedah hadis ini menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb semesta alam, dan kemudahan penerapan ajaran Islam. Tadi menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa memberikan pahala sempurna bagi orang yang meniatkan dan berazam untuk melakukan sesuatu yang mana dia terhalangi untuk melakukannya padahal ingin sekali. Dan kemudahan penerapan ajaran Islam. Ini merupakan kemudahan adanya rukhsah bagi mereka untuk tidak ikut berjihad. Tetapi Allah beri mereka pahala sesuai dengan orang-orang yang ikut berjihad. Mudah sekali dan juga besar pahalanya. Hukum dan manfaat seperti inilah yang disampaikan Al-Qur'an sesuai dengan firman-Nya, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Tidak sama. Orang yang duduk tanpa ada keinginan, tanpa ada niat, tanpa ada uzur, itu gak bakal senilai dengan orang yang meskipun baru selangkah di jihad langsung mati. Itu jauh nilainya. Jauh nilainya. Oleh karena itu sekarang mari kita terus untuk berusaha berjihad sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitas kita dan kondisi sosial kita seperti apa. Itulah insya Allah jihadnya kita. Jadi kita tidak harus langsung berperang begitu saja melawan orang-orang kafir sekarang, tapi lawanlah dengan kesesuaian kondisi kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.